الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أيها الإخوة في الله telah kita jelaskan sebelumnya tentang usia minimal dan maksimal dari seorang wanita yang mengalami masa haid dan perselisihan ulama, dan telah kita sebutkan yang rajih dari pendapat para ulama bahwa tidak ada usia minimal, demikian pula usia maksimal dari seorang wanita yang mengalami masa haid. Akan tetapi itu kembali kepada masing-masing individu dari kalangan para wanita, berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lainnya. Sebagaimana yang hubungannya tentang masalah muddatul haid, berapa lama seseorang mengalami masa haid, juga yang sahih dari pendapat para ulama bahwa tidak ada batasan minimal, demikian pula batasan maksimal seorang wanita yang mengalami masa haid, namun ini dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing dari wanita. Apabila ada qarinah penguat yang menunjukkan bahwa seorang wanita mengalami masa haid, maka dia tetap disebut sebagai wanita yang mengalami masa haid. Jika tidak, maka tidak dihukumi haid. Lalu kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu thalithah, permasalahan yang ketiga. Ghalibul haidhi, mayoritas masa haid. Jadi kalau pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan tidak ada batasan, namun pada permasalahan yang ketiga ini disebutkan mayoritas yang dialami wanita, berapa hari mereka mengalami masa haid dalam sebulan. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, mayoritas para wanita mereka mengalami masa haid 6 hari atau 7 hari. Jadi 6 hari atau 7 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama li Himnata binti Jahshin, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada Himnah binti Jahsh, tahayyadhi fi ilmi Allahi sittata ayyamin aw sab'ah, engkau mengalami masa haid dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala selama 6 hari atau selama 7 hari. Selama 6 hari atau selama 7 hari. Thumma iqtasili, lalu kemudian engkau mengerjakan salat, lalu kemudian engkau mandi, wa salli 24 yawman, lalu kemudian setelah itu engkau mengerjakan salat selama 24 hari. Aw 23 yawman, atau engkau mengerjakan salat selama 23 hari. Nah, disebabkan karena dalam satu bulan hitungan 30 hari. Sehingga kalau seorang wanita mengalami masa haid 6 hari atau 7 hari, berarti dia dalam sebulan mengerjakan salat selama 23 hari atau 24 hari. Kama yahidun nisa'u, sebagaimana haidnya para wanita, wa yatuhurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna, lalu kemudian mereka menjadi suci pada waktu mereka, ya, jadi mereka menetapkan masa haid mereka, demikian pula masa suci mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, demikian pula secara kenyataan menunjukkan bahwa kebiasaan para wanita dalam sebulan, kebiasaan normalnya 6 hari atau 7 hari. Namun tidak menafikan keadaan sebagian para wanita terkadang lebih dari 7 hari atau kurang dari 6 hari sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat yang hubungannya dengan haid dan nifas. Ma yahrumu bil haidhi wan nifasi, apa saja perkara-perkara yang diharamkan selama seorang wanita mengalami masa haid dan nifas. Yahrumu bisababil haid wan nifasi umurun. Menjadi haram dengan disebabkan karena seorang wanita yang mengalami masa haid dan nifas, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan seorang wanita melakukannya. Yang pertama, al-wathu fil farji, bersetubuh ya, berkumpul dengan suaminya pada kemaluannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Hendaknya kalian menjauhi para wanita. Hendaknya kalian menjauhi para wanita selama masa haid mereka. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna, dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka suci, dan kemudian setelah itu mandi. Maka dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menjauhi para istri-istri ya, untuk menjauhi istri-istri mereka selama dalam masa haid, dan tidak diperbolehkan mendekati mereka. Yang dimaksud mendekati mereka di sini adalah melakukan hubungan khusus ya, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun mendekati mereka dalam hal tidur, makan dan aktivitas yang lainnya, maka yang demikian tidak mengapa. Hal ini dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina nazalat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, isna'u kulla syai'in illa nikah. Hendaknya kalian, atau silakan kalian melakukan apa saja terhadap seorang wanita yang dalam keadaan haid kecuali an-nikah, yakni hubungan khusus yang tidak diperbolehkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang untuk tetap bermuamalah dengan wanita atau istri yang masih dalam keadaan haid. Namun yang tidak diperbolehkan adalah melakukan hubungan khusus yang yaitu al-jima'. Adapun yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan yang demikian. Bahkan ini termasuk bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi di saat mereka mengetahui keluarga mereka atau istri-istri mereka dalam keadaan haid, maka mereka tidak ingin berkumpul dan bahkan tidak ingin makan bersama dengan istri-istri mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabda beliau, isna'u kulla syai'in illa nikah, untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap istri-istri mereka yang dalam keadaan haid. Kemudian perkara yang diharamkan yang kedua, at-talaqu, tidak diperbolehkan mentalak atau menceraikan istri sementara istri berada atau dalam keadaan haid ataukah dalam keadaan nifas. Tidak diperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat istrinya mengalami masa haid. Dan ini termasuk di antara jenis talak bid'ah. Jadi talak ada dua, talak sunnah, ada pula talak bid'ah. Dan para ulama menyebut bahwa seorang mentalak istrinya pada saat istrinya dalam keadaan haid, ini termasuk talak bid'ah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Hendaknya kalian mentalak istri-istri kalian pada masa iddah-iddah mereka. Pada masa-masa iddah mereka, sementara dalam keadaan haid ini bukanlah masa iddah bagi seorang wanita. Akan tetapi masa iddah bagi seorang wanita, misalnya apabila dia dalam keadaan suci ya, yang dia belum bergaul dengannya, maka dia diperbolehkan untuk menjatuhkan talak. Ataukah di saat wanita itu dalam keadaan hamil, maka diperbolehkan menjatuhkan talak, sebagaimana nanti yang akan kita jelaskan insyaallah taala pada bab yang menjelaskan tentang permasalahan at-talak. Adapun menjatuhkan talak pada masa haid, maka ini termasuk di antara perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Umar, lamma talaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haid. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab, ketika anaknya yaitu Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pada saat istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Murhu falyurajiha." Perintahkan kepada Abdullah bin Umar agar kemudian dia merujuk kembali istrinya. Perintahkan kepada Abdullah bin Umar agar dia merujuk kembali istrinya. Al-hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama bersepakat bahwa termasuk di antara perkara yang haram dan talak bid'ah apabila seorang menjatuhkan talak pada saat istrinya dalam keadaan haid. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang jatuhnya talak tersebut. Apakah ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat istrinya mengalami masa haid? Ini hal yang tidak diperbolehkan dan ini hal yang diharamkan. Namun yang menjadi permasalahan, apakah talak tersebut jatuh? Dalam artian kalau dia menjatuhkan satu kali berarti sudah jatuh talak satu. Ataukah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya pada masa haid itu tidak teranggap? Hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk di antara pembahasan yang rumit, ya, termasuk di antara pembahasan-pembahasan fikih yang rumit di mana para ulama berselisih dengan perselisihan yang cukup tajam dalam permasalahan ini. Dan di sini ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama yaitu pendapat seluruh madhab empat, ya, madhab imam-imam yang empat, di mana dan demikian pula murid-murid mereka, di mana mereka berpendapat bahwa talak tersebut teranggap, dalam artian talak itu dianggap jatuh talak satu, ya, apabila dia baru sekali menjatuhkan talak pada masa wanita tersebut haid. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak tersebut tidak teranggap disebabkan karena dia menjatuhkan talak tersebut bukan pada masa-masa disyariatkan yang menjatuhkan talak, sehingga dia melakukan perbuatan yang diharamkan menjatuhkan talak pada saat-saat dia dilarang untuk melakukannya. Lalu kemudian mereka berdalil dengan keumuman kaidah fiqhiyah ma'rufah an-nahyu yaqtadi al-fasad, bahwa sebuah larangan itu menyebabkan rusaknya satu perbuatan, sehingga mereka mengatakan ketika dia menjatuhkan pada saat istrinya dalam keadaan haid maka talak tersebut tidak dianggap atau tidaklah jatuh. Dan ini pendapat sekelompok dari para ulama ussalaf, diriwayatkan dari Tawus, demikian pula Ikrimah, demikian pula Muhammad bin Ishaq, dan ini pendapat Adh-Dhahiriyah, pendapat Adh-Dhahiriyah dan sebagian Al-Malikiyah, demikian pula Al-Hanabilah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahumullahu ta'ala, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Diketahui ada dua pendapat beliau dalam hal ini. Pendapat sebelumnya beliau berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya pada masa haid, pada awalnya beliau mengatakan talak tersebut teranggap, yakni jatuh talak itu, dianggap sebagai talak satu. Lalu kemudian setelah itu pada fatwa-fatwa yang terakhir dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak jatuhnya talak tersebut. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan permasalahan yang cukup rumit, ya, disebabkan karena hubungannya dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar. Dalam sebagian dari lafaz-lafaz riwayat tersebut ada yang secara sharih menunjukkan bahwa itu teranggap sebagai talak, namun sebagian juga mengatakan bahwa itu dari ijtihad Ibnu Umar bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sebagian yang mengatakan bahwa tidak diketahui di zaman para ulama ussalaf, khususnya para sahabat, mereka yang berpendapat tidak jatuhnya talak. Walhasil permasalahan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah membutuhkan pembahasan tersendiri. Oleh karena itu kita tunda permasalahan ini, mana yang rajih dari pendapat para ulama, apakah talak haid itu jatuh atau tidak. Insyaallah taala akan kita bahas nanti pada masanya, yaitu dalam bab yang menjelaskan tentang at-talaq. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dua perkara yang diharamkan bagi seorang yang dalam keadaan haid untuk melakukannya, atau seorang yang melakukan kepada wanita yang dalam keadaan haid. Yang pertama yaitu al-jima', dan yang kedua adalah menjatuhkan talak di saat wanita dalam keadaan haid. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.